بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فوات الإيمان رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih membaca pada bab al-muhafazah ala as-sunan wa adabiha, al-amr bil-muhafazah ala sunnah wa adabiha, perintah untuk menjaga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab-adabnya. Kita baca hadis yang kedua. Qala al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Muri An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Najih Al-Irbab ibn Sariyata radhiyallahu anhu, dari Abu Najih Al-Irbab ibn Sariyah yang Allah telah meridainya, qal, beliau berkata, wa'adzuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'idhatan balighatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan sebuah nasihat yang sangat-sangat mendalam. Yang begitu menyentuh. Wajilat minhal qulubu. Yang dengan nasihat tersebut bergetar hati-hati manusia. Ya. Tersentuh hati-hati para sahabat. Khawfat, kata Syekh Utsaimin, khawfat, yakni karena takut menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zarafat minha al-uyun. Ai min al-buka. Lalu bercucuranlah air mata para sahabat karena menangis. Fakulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, seolah-olah ini adalah nasihatnya seorang yang mau berpisah. Ya, orang yang mau berpisah selama-lamanya. Sehingga kata Syekh Utsaimin rahimahullah, fa innahu man ya'izu man khalafah bil mawa'izil balighati. Karena sungguhnya seorang yang hendak berpisah, ia akan memberikan nasihat kepada orang-orang yang hendak berpisah dengannya dengan nasihat yang sangat-sangat mendalam. allati takunu dzikra lahum fala yansawnaha. Sehingga nasihatnya ini menjadi kenang-kenangan yang mereka enggak akan lupa. Ya. Ini nasihatnya Rasulullah SAW. Begitu mendalam, begitu mengena. Seolah-olah enggak akan lagi bertemu. Sehingga para sahabat pun menangis. Karena khawatir, takut. Kemudian mereka mengatakan, fa'ausina, wahai Rasulullah, berikan kami wasiat. Kenapa? Karena takut gak mau ketemu lagi. Ya, karena khawatir gak akan berjumpa lagi. Beri kami wasiat, wahai Rasulullah. Qala alaihi salatu wassalam, namaka Nabi alaihi salatu wassalam, bersabda, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian yang pertama bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang paling pertama dan paling utama dari manusia zaman dahulu sampai zaman yang sekarang dan yang akan datang, wasiat takwa itu begitu penting. Wasiat nomor satu. Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat 131, walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullaha. Dan sungguh kami, kata Allah, sungguh kami telah wasiatkan kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab. Orang-orang ahlul kitab zaman dulu. Dan juga kalian semuanya, wahai umat Islam. Wasiat apa? Anittaqullah, wasiat agar kalian bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga wasiat takwa ini wasiat yang qadimah, dari sejak zaman dahulu. Ya, sebelum kita, umat-umat terdahulu sudah diberikan wasiat oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka, at-taqwa. Ya. Apa definisi takwa ya ikhwah? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, makna daripada takwa, ittikhadhu wiqayatin min azabillah. Ya, yaitu an yattakhidhal insanu wiqayatan min azabillah. Seorang mengambil benteng pelindung dari azab Allah. Seorang mengambil benteng pelindung dari azab Allah. Ya, mengambil sesuatu yang bisa menjaga, melindungi dia dari azab Allah. Ya, azab Allah Azza wa Jalla itu tidak bisa dicegah. Ya, dengan apa? Dengan uang. Atau bisa dicegah dengan menyuap. Ya. Atau dengan bangunan yang kokoh. Atau dengan, ya, bodyguard-bodyguard yang banyak. Tapi azab Allah itu dicegah, kata beliau, wala yakunu hadza illa bi fi'lil awamiri wajtinabin nawahi. Hal ini tidak akan terjadi kecuali dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Jadi ini arti daripada takwa. Apa? Melindungi seorang, seorang mengambil benteng pelindung yang bisa melindungi dirinya dari azab Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ya, ini takwa. Menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya untuk apa? Sebagai benteng pelindung. Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan juga keluarga kalian dari api neraka. Cara menjaganya? Dengan menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangannya. Kemudian kata Syekh selanjutnya, wala yakunu fi'lul awamiri wajtinabun nawahi illa bi'ilmil awamir wa nawahi. Ya, sebagai keterangan selanjutnya, dan tidak akan bisa ya seorang menjalankan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan kecuali dengan ilmu. Ya, kecuali dengan apa? Ilmu. Jadi seorang enggak bisa bertakwa kecuali dengan ilmu. Tidak bisa menjalankan perintah-perintah, tidak bisa meninggalkan larangan-larangan kecuali dengan ilmu al-awamir wa nawahi, ilmu tentang perintah-perintah tersebut dan juga larangan-larangannya. Fala budda idzan fala budda min ilmin wala budda min amalin. Oleh karena itu harus dengan ilmu, harus dengan amal. Ya, inilah aplikasi daripada takwa. Ya, realisasi dari takwa. Apa itu? Dengan belajar ilmu agama. Al-ilmu wal-amal. Ilmu dengan amal. Subhanallah. Dan dua-duanya ini yang akan bisa menjadikan Allah Azza wa Jalla atau menjadikan seorang hamba akan dijaga dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadli man rahimani wa rahimakumullah. Sehingga takwa luar biasa. Ya, keutamaannya. Nilai kedudukannya. Sehingga orang-orang yang beriman itu sering sekali dipanggil di dalam Al-Quran untuk senantiasa bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Ya, dalam banyak ayat diulang. Sudah beriman, walaupun dia sudah beriman, walaupun dia sudah menjalankan keimanan, masih terus dipanggil atau diperintahkan untuk bertakwa. Barakallahu fikum. Karena begitu pentingnya nilai ketakwaan. Ya, dan keutamanya luar biasa. Keutamanya takwa luar biasa. Ya, disebutkan dalam banyak ayat, takwa bisa menjadi asbab rizki. Takwa bisa menjadi asbab solusi dari berbagai macam problema. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Solusi dari berbagai macam problem yang lagi dia hadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rizki padanya dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Ya. Keutamanya begitu besar, begitu banyak. Dan takwa adalah menjadi asbab yang paling utama masuk surga. Ya. Su'ilan Nabi alaihi salatu wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, perkara apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga? Ya. Amalan apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk surga wahai Rasul? Apa jawab beliau alaihi salatu wasallam? Beliau alaihi salatu wasallam jawab, taqwallahi wa husnul khuluqi. Yang paling banyak menyebabkan orang masuk surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Sehingga wajar saja ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat perpisahan dalam hadis ini, para sahabat akhirnya dalam keadaan apa? Khawatir dan takut, bercucuran air mata, sedih. Ya, minta diberikan wasiat. Apa wasiatnya wahai Rasulullah? Berikan wasiat kepada kami wahai Rasulullah. Beliau memberikan wasiat yang pertama adalah dengan wasiat taqwa. Usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan wasiat yang kedua, was-sam'i wa ta'ati. Wasiat yang kedua, Pak. Dan kalian, aku wasiatkan kalian untuk mendengar dan patuh kepada penguasa. Ya. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang menjadi atau yang memerintahkan kalian, yang menguasai kalian adalah budak dari Habasyah, dari Ethiopia, Afrika. Yaitu budak yang dari Afrika. Tetap wajib mendengar walaupun orangnya seperti itu. Kenapa? Karena mendengar dan taat kepada penguasa ini juga bagian daripada takwa. Sampai diberikan urutan yang kedua. Barakallahu fikum. Ya, dan wasiat-wasiat yang disebutkan di dalam hadis ini itu adalah bagian dari takwa, semuanya bagian dari takwa. Ya. Semuanya bagian dari takwa. Termasuk mendengar dan taat kepada pemerintah. Wa annahu man ya'is minkum, kita selesaikan dulu hadisnya. Dan bahwasanya barang siapa yang hidup panjang di antara kalian, fasayarakhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, ini yang menjadi syahid. Maka wajib kalian berpegang dengan sunnahku. Ini yang menjadi syahid pada bab ini. Bab fil amri bil muhafadha ala sunnah wa adabiyah. Perintah untuk menjaga sunnah dan adab-adabnya. Rasulullah SAW menyebutkan dengan alaikum bisunnati. Maka kalian wajib mengikuti sunnahku wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin. Dan wajib kalian berpegang dengan sunnah khulafa'ir rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Addu 'alaiha bin nawajil. Gigit ya sunnah-sunnah tersebut dengan gigi geraham. Ini yang jadi syarat. Pegang kuat. Ya, gigit dengan gigi geraham. Jangan dilepas. Jangan kendor. Pegang kuat-kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diadakan dalam agama. Fa inna kull bid'atin dhalalatun. Karena sungguhnya setiap tiap bid'ah itu sesat. Ya, perkara yang diadakan dalam agama itu dolalah. Semuanya sesat. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi dan Imam Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih. An-nawajib di sini bidzal al-mu'jamah. Ada titiknya al-mu'jamah. Ay al-anyab, maksudnya ada yang bilang gigi taring. Wa qila al-adras, ada yang bilang gigi geraham. Yang jelas gigi yang kuat kalau untuk menggigit. Jadi tafsiran apa? Nawajib itu bisa gigi taring, bisa juga gigi geraham. Makna daripada hadis ini wajib kita berpegang dengan sunnah wa adab, adabnya. Dan itu semuanya bagian dari takwa. Dan jauhkan atau kita wajib menjauhi bid'ah dengan segala bentuk. Kemudian di wasiat yang kedua kita sedikit membahas tentang wasiat wasan' wa ta'ah. Wasiat mendengar dan taat patuh kepada pemerintah, penguasa kaum muslimin. Ya. Kemudian beliau menyebutkan di sini wajibnya mentaati pemerintah atau penguasa, ya, sawa'un kanat imaratuhu amatan karra'isil a'la fi daulah aw khasatan ka amiri baldatin aw amir qabilatin wa ma asbaha dhalik. Dan wajibnya mendengar dan taat kepada pemerintah, penguasa, gitu ya. Itu sama saja apakah penguasanya itu dalam bentuk penguasa yang umum, yang besar, seperti pemimpin negara, presiden, atau perdana menteri, atau ya, kerajaan, dan seterusnya. Ataukah penguasa yang khusus seperti amir kampung, amir daerah, gitu ya. Amir kabilah, pimpinan kabilah, atau semisal itu. Ya. Barakallahu fikum. Semuanya wajib ditaati. Semuanya wajib ditaati, wajib dipatuh, mendengar dan patuh. Walaupun mereka kepala daerah, ketua RT, RW, ya, Pak Lurahnya, ya, Pak Bupatinya, Pak Gubernurnya, terus ke atas sampai Pak Presidennya. Semuanya wajib untuk ditaati. Ya, walaupun cuma kepala kabilah. Fadli man azana wa yakum. Kemudian Syekh rahimahullah menyebutkan lafaz wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang menjadi amir pemimpin kalian adalah budak Habasyah. Annal murada bihim, ya, dalam keadaan apa? Qad akhta'a man dhanna anna qawlahu, sungguh telah keliru ada orang yang menyangka dalam hadis ini, wa in ta'amaru 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang menjadi amir pemimpin kalian adalah budak Habasyah. Annal murada bihim al-umara'u allazi dunal waliyyu a'zham allazi yusammihi al-fuqaha al-imamul a'zham. Ya, bahwasanya apa? Sebagian menyangka dengan lafadz ini yang dimaksud mentaati adalah mentaati apa? Umara. Yang mana apa? Yang dikatakan oleh para fuqaha sebagai al-imamul a'zham, imam yang paling besar. Ya. Kata beliau, li'anna al-imarata fi syar'i tashmul al-imarata al-uzma. Wahyal imamah wa madunaha ka imaratil buldan. Ya, karena yang namanya kepemimpinan dimaksud dalam syariat itu meliputi kepemimpinan yang besar, ya, dan juga kepemimpinan yang di bawahnya seperti kepemimpinan satu negeri dan seterusnya. Ya, wal muqatta'at wal qabail wa ma asbaha dzalika. Atau satu provinsi, kabupaten, atau kabilah, ya, dan selainnya itu. Dalam keadaan apa? Barakallahu fikum. Ini wajib semuanya ditaati. Jadi bukan cuma kepemimpinan yang paling tinggi saja yang cuma ditaati. Kalau yang daerah-daerah kabilah atau kepala RT, RW, dan seterusnya, itu tidak wajib ditaati. Tapi semuanya, ya. Atau juga ada yang berpendapat waliul amr, atau yang dimaksud dengan kepemimpinan yang wajib dia taati dalam hadis ini adalah nanti kalau ada apa, daulah Islamiyah atau ada khilafah Islamiyah. Kalau ada khilafah Islamiyah itu yang ditaati. Kalau cuma pemimpin negara kayak tempat kita negeri sekuler atau negeri apa namanya republik gitu ya. Kalau nanti di sana ada negeri serikat, ya, maka itu nggak wajib ditaati. Yang wajib ditaati itu kalau kepemimpinan Islamnya seluruh dunia sudah skala internasional dalam bentuk khilafah ala minhajin nubuwah, itu yang wajib ditaati. Ini syubhat. Subhatnya kaum hizbiyyin. Sehingga pemerintah yang ada sekarang ini itu bukan waliul amr yang wajib ditaati, enggak pada mereka. Subhanallah. Ini syubhat. Ya, pemikiran yang salah. Kenapa ya ikhwah barakallahu fikum? Karena ini ternyata tidak berdasarkan dalil. Ya. Justru dalil Al-Imam Muslim rahimahullah menyebutkan dalil tentang apa? Akan muncul pemerintah negeri-negeri Islam yang berbeda-beda keamirannya. Saya kunu ba'di al-umara. Ya, la yahtaduna bihudai wa la yastannuna bisunnati. Ya. Wa yakunu fihim rijalun qulubuhum ka qulubu syayatin fi jismanil insi. Telah akan muncul para umaro, jamak dari amir. Yang mana apa? Mereka tidak menjadikan petunjukku menjadi petunjuk negaranya. Mereka tidak menjadikan ya, petunjuk Rasulullah, sunnah Rasulullah menjadi undang-undang negaranya. Kemudian apa? Di tengah-tengah mereka ada hati-hati atau penguasa yang hatinya seperti hati Shelton. Dalam bentuk jasad manusia. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, famadza ta'muruna? Wahai Rasulullah, apa yang Anda perintahkan pada kami? Maka Rasulullah SAW menyatakan apa? As-sam'u wa ta'ah ma'aqamu fikumus salat. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, kalian wajib mendengar dan taat selama mereka menjalankan salat di tengah-tengah kalian. Sehingga enggak boleh. Dalam riwayat yang lainnya, afala nunabiluhum bisayf? Wahai Rasulullah, kalau gitu kita perangi dengan pedang. Ya Rasulullah SAW, la. Ma'aqamu fikumus shalah. Selama mereka, jangan kalian memberontak, ya, selama mereka menunaikan salat. Hadis ini menjelaskan kalau penguasa kelak di akhir zaman akan banyak jumlahnya. Ya, bukan cuma satu. Ya, bukan cuma satu seperti khilafah ala minhajin nubuwah yang mereka bilang. Ya, yang mereka elu-elukan kan terakhir apa? Kekhilafahan Turki Utsmani. Itu katanya yang runtuh tahun 1926. Kekhilafahan terakhir yang kemudian mereka elu-elukan. Ya, dan itu yang ingin mereka ciptakan kembali. Sebagai bentuk apa? Kewajiban untuk menegakkan daulah Islamiyah atau khilafah ala minhajin nubuwah. Sehingga dakwahnya mereka khilafah, khilafah, khilafah, khilafah, khilafah. Sementara dakwahnya Rasulullah SAW bukan mengajak kepada kekuasaan. Tujuan dakwahnya Rasulullah SAW bukan untuk mendirikan suatu kekuasaan. Untuk berkuasa di muka bumi. Tapi dakwahnya Rasulullah SAW adalah mengajak manusia untuk bertauhid. Ya, bukan untuk mendirikan kekuasaan. Ya, Rasulullah SAW tujuan dakwahnya adalah mengajak manusia. Ya. Ani'budullaha wajtanibut taghut, hendaknya kalian menyembah Allah dan menjauhi taghut, hendaknya kalian mentauhidkan Allah dan menjauhi taghut. Ya. Memurnikan akidah, mengajak kepada pemahaman yang murni as-salafus saleh. Mengajak kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Inilah dakwah yang benar. Ya, jadi bukan dakwah mengajak kepada kekuasaan. Bukan tujuan Rasulullah SAW diutus untuk menjadi penguasa. Tujuan utama mengajak manusia menyembah Allah semata dan menjauhi peribadatan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kembali ke sini, sehingga wajib kita untuk mentaati pemerintah walaupun negeri kita kondisinya ya seperti negeri ini. Tapi kita meyakini negeri kita negeri muslimin. Penguasanya mayoritasnya muslimin, rakyatnya mayoritas muslimin, dan syiar-syiar umat Islam, syiar-syiar Islam begitu banyak, ya, Masya Allah, sehingga negeri kita adalah negeri muslimin yang kita bersyukur padanya, ya, dan kita berusaha untuk mentaati pemerintah kita, penguasa kita dalam hal yang ma'ruf. Karena kalau diperintahkan dalam maksiat, la ta'ata fi makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam bermaksiat kepada sang pencipta. Ya, tidak ada ketaatan kepada pemerintah dalam hal yang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga barakallahu fikum, ini yang menjadi kewajiban buat kita semuanya. Bahwasanya mendengar dan taat kepada pemerintah, penguasa kita, itu adalah bagian dari ibadah. Bagian dari wasiat. Wasiat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nomor 2. Setelah wasiat, at-taqwa. Mendengar dan taat kepada pemerintah, ini bagian dari ibadah. Ya, sampai wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini yang nomor 2 adalah mendengar dan taat kepada penguasa selama itu adalah dalam hal yang ma'ruf atau dalam hal yang mubah. Masya Allah wa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan ketaatan kepada pemerintah, ya, ada beberapa bentuk. Yang pertama, imma an yakuna ma'um amara bihi waliyul amr ma'muran bihi syar'an. Jenis yang pertama adalah dalam perkara yang, ya, atau perintah yang penguasa perintahkan itu adalah perkara yang diperintahkan oleh syariat juga. Kamalau amara bisolati ma'al jama'ati masalah. Seperti kalau pemerintah memerintahkan kita sholat berjamaah. Ya, maka apa? Hadza yajibu imtisaluhu li amrillahi wa rasulihi wa li amri waliyil amr. Kalau yang seperti ini maka wajib untuk ditunaikan. Ya, karena ini perintah Allah, perintah Rasulnya, dan perintah penguasa. Ini jenis yang pertama. Kalau pemerintah memerintahkan perkara yang itu apa? Diperintahkan oleh agama. Kemungkinan yang kedua, imma an ya'muru waliyul amri bi ma'siyatillah. Kondisi yang kedua, ketika pemerintah kadang memerintahkan dalam perkara yang bermaksiat pada Allah. Min tarki wajib aw fi'li muharramin. Seperti meninggalkan perintah untuk meninggalkan kewajiban atau perintah untuk menjalankan perkara yang haram. Fahadha la ta'ata lahu wala sam'ah. Maka ketika itu enggak boleh mentaati dan enggak boleh mendengar, enggak boleh patuh. Kenapa? Karena perintahnya ternyata melanggar syariat. Ya. Wa imma an ya'murun nasa bima laisa fihi amrun syar'i, ya, wala ma'siyatun syar'iyyatun. Kemudian perkara yang ketiga adalah ketika pemerintah memerintahkan manusia dengan perkara yang tidak diperintahkan oleh syariat, tapi juga tidak berupa maksiat. Ya, nah perkara yang ketiga ini, perintah yang tidak ada hubungannya dengan agama. Tidak ada larangan secara syariat, dan juga tidak ada perintahnya secara syariat. Fahadza tajibu ta'atuhu fihi. Maka ini wajib untuk kita mentaatinya. Ya, li'anna Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Karena Allah Azza wa Jal berfirman dalam surat An-Nisa 59. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri. Ulil amri di antara kalian. Surat An-Nisa 59. Ya. Maka wajib ditaati. Ini jenis yang ketiga. Seperti yang sekarang mungkin, ya, masalah vaksin. Vaksin secara agama enggak ada perintah, enggak ada larangan. Ya. Hukumnya apa? Mubah. Hukumnya apa? Mubah. Tapi ketika pemerintah yang sudah memerintahkan, maka hukumnya menjadi wajib. Ya, hukumnya menjadi wajib. Kenapa? Karena menjalankan perintah, ya, dari penguasa hukumnya wajib. Ya, Barakallahu fikum. Pakai masker ketika keluar di jalan, hukumnya apa? Kalau enggak ada wabah, pakai masker keluar di jalan cuma untuk menghindari debu, menghindari dingin, panas, hukumnya mubah. Enggak ada perintah syariat, enggak ada larangan syariat. Tapi ketika pemerintah yang nyuruh, untuk pakai masker ketika keluar di tempat umum dan seterusnya, maka menjadi wajib. Ya, subhanallah. Cuma permasalahan yang seperti ini banyak orang yang enggak faham. Ya, banyak orang yang enggak faham. Anehnya yang mengaku ahlu sunnah, ya, ternyata sangat abai dalam permasalahan yang seperti ini. Kenapa ya ikhwah? Ya, karena ini adalah perintah yang Rasulullah SAW perintahkan kepada kita. Wasam'u wa ta'ah. Wajib mendengar dan patuh kepada pemerintah, ya, dalam perkara-perkara yang tidak melanggar syariat. Pakai masker enggak melanggar syariat. Ya, dan ini merupakan bahagian daripada menjaga takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Bagian dari takwa yang nomor dua, wasiat yang nomor dua. Di sana ada beberapa wasiat beliau, Abdullah rahimahullah alaihi salatu wasalam. Wasiat perpisahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang belum sempat kita jelaskan atau kita baca syarahnya, nukilkan dari Syekh Muslim rahimahullah. Bismillah, di waktu yang akan datang kita akan lanjut. Allah alam suhab, subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.